Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Alun, berita pagi edisi hari ini Rabu 13 September 2017 dibacakan oleh saya Ilham. Objek wisata Ali Ali atau dikenal dengan Jumbo Cove di Bener Meriah dibongkar. Pemerintah Banda Aceh hentikan sementara proyek IPAL di Gampung Jawa. Seorang tewas dan satu luka-luka dalam kecelakaan di Biren. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Rimba Pase 90,1 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, objek wisata Ali Ali atau dikenal dengan Jumbo Cove di Jalan Nasional Biren Takengon, Kecamatan Pinturi Megayo, Bener Meriah dibongkar pada Selasa kemarin. Bupati Bener Meriah Ahmadi SE dan Wakil Bupati Tengku Sarkawi memimpin pembongkaran ratusan gubuk yang diduga dijadikan sebagai lokasi mesum oleh pemuda-pemudi dalam beberapa tahun terakhir. Seratusan anggota Satpol PP dan polisi bersenjata lengkap merobohkan satu persatu gubuk yang hanya cukup untuk dua orang dengan bentuk kerucut yang terbuat dari ilalang dan jerami. Dilaporkan selama ini pengunjung lokasi wisata itu didominasi pasangan muda-mudi, akibatnya rentan dijadikan lokasi maksiat, bahkan saat pembongkaran ditemukan alat kontrasepsi dalam jumbo cove tersebut. Bupati Ahmadi mengatakan bisnis wisata harus sejalan dengan syariat Islam. Pihaknya akan terus mengawasi objek wisata ini untuk merubah pandangan masyarakat berpikir positif dengan membangun wisata islami. Sementara pemilik Jumbo Cove Abdullah Ali mengaku ikhlas menerima keputusan Bupati. Menurutnya pembongkaran yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah sebagai hidayah bagi dirinya. Sederalun, pemerintah Kota Banda Aceh untuk sementara menghentikan pelaksanaan proyek instalasi pengolahan air limbah atau IPAL menyusul munculnya protes dari warga dan sejumlah pihak. Proyek itu dihentikan sementara sambil mencari solusi terbaik terkait persoalan itu. Keputusan penundaan proyek IPAL itu diambil setelah pihak Pemko Banda Aceh, PPKK Kementerian PUPR, Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Aceh, dan Keturunan Raja dan Sultan Aceh yang tergabung dalam Komandan Al-Ashi menggelar pertemuan di Bapeda Banda Aceh Senin kemarin. Kepala Bapeda Banda Aceh Insinyur Gus Meri mengatakan proyek IPAL itu dihentikan sementara karena saat ini telah timbulnya gejolak dari sejumlah pihak. Untuk mencarikan solusinya, ke depan akan dilakukan pembicaraan dengan semua pihak terkait. Apalagi kontrak proyek itu juga akan berakhir pada Oktober 2017, sebab saat ini pengerjaannya sudah hampir rampung. Bahkan dalam minggu ini, Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, rencananya juga akan menemui Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR untuk membicarakan proyek IPAL yang berada antara Gampung Jawa dan Gampung Pandai Banda Aceh. Karena proyek senilai 107,3 miliar rupiah itu bersumber dari dana APBN milik Kementerian PUPR. Proyek IPAL itu merupakan program strategis nasional yang dibangun di beberapa kota di Indonesia, salah satunya Banda Aceh. Sederalun, seorang nenek bernama Nursidah, 70 tahun, warga desa Blang Tingkem, Kota Juang Biren, meninggal dunia Selasa sore akibat tabrakan. Tabrakan ini melibatkan sepeda motor yang ditumpangi korban dengan truk Colt Diesel di Jalan Nasional kawasan desa Gedung Tengah, Kota Juang Biren. Informasi yang diperoleh Serambi FM, sepeda motor Suprafit yang dikendarai Mustafa Ahmad, 52 tahun, warga Blang Reling, Kota Juang, melaju dari arah Medan ke Banda Aceh dengan membonceng Nursidah. Setibanya di kawasan insiden maut, muncul truk Colt Diesel Mitsubishi BE9023R yang melaju dari arah yang sama. Diduga truk hendak mendahului sepeda motor, namun malah menyenggol sepeda motor. Akibatnya, Nek Nursidah yang duduk di belakang terjatuh ke kolong mobil dan tergilas ban belakang truk. Nursidah tewas di tempat kejadian, sementara pengendara sepeda motor bernama Mustafa Ahmad mengalami luka ringan. Kasat Lantas Polres Biren AKP Yasnil Akbar Nasution, korban sudah dibawa ke IGD RSUD Biren untuk divisum. Kemudian jenazahnya dibawa pulang ke rumahnya untuk dikebumikan. Dua unit kendaraan yang terlibat tabrakan yaitu sepeda motor dan truk sudah diamankan ke Mapolres Biren. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lon, pelaku pencurian sepeda motor dan ternak di kawasan Desa Alu Udeng, Kecamatan Pesangan Biren, Selasa pagi melepaskan beberapa tembakan ke udara saat dikejar warga. Sepeda motor berhasil dilarikan, namun tiga ekor ternak yang sempat hilang di kandang gagal diangkut. Informasi yang dihimpun Serambi FM, sepeda motor milik Muhammadiyah, 59 tahun, diparkir di teras rumah. Saat pemiliknya bangun untuk salat subuh, kendaraan itu menghilang. Muhammadiyah lantas keluar dari rumahnya untuk mencari sepeda motor yang hilang. Saat itulah terlihat seorang pria sedang mendorong sepeda motor miliknya ke arah semak belukar. Muhammadiyah segera memberitahukan ke sejumlah tetangganya. Beberapa warga kemudian sempat mengejarnya. Namun pelaku melepaskan beberapa kali tembakan ke udara sehingga membuat warga takut. Tiba-tiba muncul satu unit Grand Max pickup, lalu sepeda motor tersebut dinaikkan ke dalam kendaraan. Tiga ekor lembu milik Husaini, 50 tahun, juga sempat hilang dari kandang, namun gagal dibawa kabur pelaku. Kapolsek Pesangan, Ibtu Munawar, mengatakan sekitar 2 jam setelah kejadian aksi pencurian ternak dan sepeda motor, sejumlah personil dari Polres Biren dan Polsek Pesangan turun ke lokasi melakukan olah TKP. Korban pencurian sepeda motor dan korban pencurian lembu sudah membuat laporan ke Polsek Pesangan. Polisi saat ini masih menyelidiki kasus ini. Saudara Lon, seorang petani sawit, Septiaji Rafsanjani, 24 tahun, warga Dusun Sumber Agung, Gampung Bukit 3, Kecamatan Penarun, Aceh Timur, tewas setelah hanyut dan tenggelam di sungai Gampung Bukit 3, Senin kemarin. Korban tenggelam di sungai ketika menyeberangkan buah sawit dari kebunnya dengan rakit batang pisang. Kapolsek Penarun Ibtu Tony Irwan Sinaga menjelaskan, insiden maut itu berawal saat korban bersama sepupunya Bangun Subakti, 21 tahun, pergi ke kebun untuk memanen sawit di seberang sungai Gampung setempat. Karena daerah ini diguyur hujan beberapa hari terakhir menyebabkan arus sungai meluap. Lalu keduanya bergegas membuat rakit pisang untuk menyeberangkan sawit yang dipanen. Namun naas, saat sawit diseberangkan dengan rakit, diduga Septiaji Rafsanjani kelelahan. Kemudian ia hanyut dan tenggelam di bawah arus. Sedangkan sepupunya berhasil menyelamatkan diri. Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa 2,5 jam setelah hanyut dan tenggelam. Jasad korban sempat dievakuasi ke puskesmas dan dokter menyatakan korban memang telah meninggal dunia. Saudara Lon, penjarahan uang yang baru ditarik dari bank dan diletakkan dalam kabin mobil kembali terjadi. Kali ini maling sukses melarikan uang kontan yang diakui senilai 100 juta rupiah dari dalam mobil Jazz. Insiden itu menimpa mobil Jazz BL708PC yang disatroni penjarah saat diparkir di pinggir jalan Banda Aceh Medan atau tepatnya di Kota Mini Gampung Lada, Kecamatan Mutiara Timur, Pidi, Selasa siang. Saksi mata melaporkan maling berjumlah 2 orang menggunakan sepeda motor sukses membawa kabur uang sebesar 100 juta rupiah di dalam mobil tersebut. Pemilik mobil belakangan diketahui bernama Muhtar Husin, 53 tahun, warga Desa Pulau Leung Tegah, Kecamatan Gelempang 3, Pidi. Kasus itu sendiri telah dilaporkan ke polisi terdekat. Saat kejadian, Muhtar Husin sedang membeli buah, tiba-tiba satu unit sepeda motor dikendarai 2 pemuda menghampiri Jazz milik Muhtar. Dengan gerak cepat, pencuri membuka pintu dan mengambil uang di dalam mobil tersebut. Pelaku langsung kabur saat teriakan pedagang buah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 13 September 2017. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs internet kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Saudara Lon, wassalam.